hari telah jauh siang. Ketika baru datang, selama ku di perjalanan, hampir silang jam beragam. Di bis dua, sialan. Pergi pukul tiga malam, berjejaknya penumpang. Duduk di sampingku seorang nenek yang tak mau diam. Panas kuping pantat pegal, ingin kencing malu bilang. Kau bensin aku mual, nenek muntah banyak besar. Kau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar.